Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا فَإِخْوَانِ فِي الدِّينِ Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Di kesempatan kali ini, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengguyurkan kepada kita hujan di sore hari, yang kita mohon kepadanya dengan doa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, semoga hujan ini Engkau jadikan hujan yang membawa manfaat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adalah hujan di dalam bahasa Arab datang dengan lafaz ghais, datang pula dengan lafaz matar. Adapun ghais, istimalnya, pemakaiannya itu yutlaku alal ma yunfa, diberikan pada hujan yang membawa manfaat. Adapun matar, kadangkala ditempatkan pada yang sifatnya uqubah ataupun azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita mendapatkan di dunia ini atau di bumi ini, kadangkala hujan memberikan manfaat bagi yang Allah kehendaki suatu tempat atau manusia yang terkena hujan tersebut. Namun tidak sedikit pula Allah jadikan sebagai pemberi peringatan, bahkan azab yang menyebabkan adanya bencana dan lainnya. Allah telah menjadikan hujan sebagai bencana yang menimpa kepada kaum Lut alaihi salam, di mana mereka terjatuh dengan penyakit yang sangat parah, yaitu menolak fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mencintai sesama jenis, tidak mencintai lawan jenis. Maka ini dosa besar yang sangat besar, yang menjadikan siksaan Allah, Allah turunkan di dunia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa amtarna alaihim matara wa sa'a matarul mundarin, wa amtarna alaihim matara, dan kami turunkan hujan dengan bertubi-tubi kepada mereka, yakni hujan yang membawa petaka sebagai siksaan bagi mereka. Wasa'al matarul mundarin, jadilah hujan tersebut hal yang kita ambil sebagai peringatan bagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hujan yang kadangkala membawa manfaat adalah penggambaran yang dibawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, masalu ma ba'asani Allah minal ilmi wal huda kamasalil ghaisi asabal arda. Permisalan antara aku dan apa yang Allah utus aku dengannya berupa ilmu agama dan juga huda petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dipermisalkan bagaikan ghais, hujan yang asalnya membawa manfaat. Hujan ghais yang asalnya membawa manfaat, asabal arda, yang menimpa ke bumi. Maka beliau gambarkan bumi itu ada tiga golongan. Golongan mereka orang-orang yang beliau katakan, wa minha ardun tayyibatun amsakatil ma wa ambatatil kala wal usba kathir. Ada bumi yang bagus, yang bisa menerima air, menyimpannya dan menumbuhkan tetumbuhan dan rerumputan yang itu bermanfaat lagi banyak. Yang kedua, wa minha ajadib, di antaranya ada bumi yang dia itu tidak tandus, tidak barakallahu fikum, bumi yang gersang yang mana amsakatil ma, dia hanya bisa menyimpan air. Fantafa'a bihin nas, maka manusia mengambil manfaat dengan air tersebut. Fasyaribu wasyaqau wa yushrabi wa yushribuna wa yasqawna asya'a yani zira'atahum wa bahimatahum maqal, maka dia air tersebut ditimba oleh manusia, mereka minum dengannya dan memberikan minum kepada binatang ternak ataupun menyirami tanaman-tanaman mereka. Dan yang terakhir, wa minha, di antara bumi tersebut adalah bagaikan batu yang licin. Wahiyaki'an, yaitu seperti batu yang licin. La tumsikul ma wa la tumbitul kala, tidak bisa menahan air, menyimpannya, dan tidak bisa menumbuhkan rerumputan. Itulah permisalan manusia dengan adanya ajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan petunjuknya. Ada mereka orang-orang yang belajar bagaikan bumi yang bagus. Dia belajar menerima ilmu, menyimpannya, dia hafalkan, dia amalkan dan dia dakwahkan sehingga menumbuhkan tetumbuhan dan rerumputan yang banyak. Ada juga golongan kedua yang mereka berjuang di jalan Allah. Di samping itu pula mereka memperdalam hingga akhirnya mereka bisa menjaga syariat ini dari golongan orang-orang yang menyimpang, berisa membantah penyimpangan-penyimpangan, menerangkan hadis yang sahih dan dhaif. Mereka mengenal tentang rawi-rawi hadis, pembawa ilmu, sehingga terjaga ilmu agama ini yang akhirnya manusia apabila bingung bertanya kepada mereka. Mereka yang digambarkan bagaikan bumi yang bisa menyimpan air sehingga ditimba, diminum darinya dan memberikan minum kepada binatang dan juga barakallahu fikum, yakni tumbuh-tumbuhan yang ditanam manusia. Dan diantaranya golongan yang ketiga yang kita na'udzubillah an yakunna min dalik, untuk kita masuk golongan ini yang Rasulullah sifatkan mereka, masalu man lam yaltafit bihi ra'san walam yubali bihudai, yaitu mereka orang-orang yang tidak terbetik dalam hatinya ingin mengambil ilmu agama dan tidak peduli dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang digambarkan bagaikan batu cadas, hujan sederas apapun dia tidak bisa menyimpan air dan tidak bisa menumbuhkan rerumputan. Na'udzubillah min dalik. Maka kita bersyukur dengan adanya hujan ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan bagi kita, apakah itu hujan hissiyah yang maknanya hujan yang kita sekarang merasakannya, ataupun juga hujan ghais yang maknawiyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan ilmu agama bagaikan hujan yang bermanfaat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini musta'inan billah kita meneruskan istifadah dari poin-poin yang disebutkan oleh beliau Imam As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin. Masih dalam seputar sifat sholat, terakhir kita mengambil poin yang ke-80 mengenai hukum ta'awud. Maka kita akan mengambil barakallahu fikum, yakni 3 atau 2 poin setelahnya. Poin yang ke-81, nomor masalah 81, wayu basmilu, dan membaca basmalah. Wayaqra'ul fatihah, dan membaca al-fatihah. Nah barakallahu fikum, setelah musalli melakukan takbiratul ihram, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan posisi bisa di atas pusar, di atas, di tepat di atas pusar atau di atasnya, yakni di dada atau di bawah pusar. Maka di sini kemudian dia membaca doa istiftah yang dia pilih, dan disunahkan untuk membaca ta'awud karena hukum ta'awud kemarin adalah sunnah. Wa yubasmil, dan membaca basmalah. Maka dalam permasalahan ini ada beberapa masail yang penting untuk kita mengetahuinya. Yang pertama, hukmu qiraatul basmalah, hukum membaca bismillah dalam sholat. Terjadi khilaf di kalangan para ulama sebagaimana khilaf yang terjadi pada ta'awud, yakni sebagian mereka menyatakan wajib membaca, sebagian lain menyatakan mustahab, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca, atau barakallahu fikum, ketika membaca Al-Qur'an beliau tidak menggunakan ta'awud dan langsung membaca beberapa ayat, sementara Quran surat An-Nisa ayat yang pertama itu merupakan awal surat. Sehingga di sini ini dalil yang menyatakan jumhur yang menyatakan bahwasanya bismillah itu tidaklah wajib. Mereka yang berhujah bismillah adalah wajib adalah dengan dalil-dalil diantaranya karena bismillah ini termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Sehingga nambarakallahu fikum, kita membahas mengenai apakah bismillah ini masuk bagian surat Al-Fatihah atau tidak. Nambarakallahu fikum, bismillah itu apakah termasuk bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Maka diterangkan oleh para ulama, halil basmalah ayatun minal Fatihah, apakah bismillah ini termasuk bagian dari surat Al-Fatihah? Maka fil mas'alati qaulan, dalam permasalahan ini ada dua pendapat yang kuat. Al-qaulul awal, pendapat pertama, anaha ayatun minal Fatihah, bismillah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Di mana ini merupakan mazhab Syafi'i, Ibnul Mubarak, Ishaq Ibn Rahuyah, dan Abu Ubaid, serta Imam Ahmad dalam satu riwayat. Barakallahu fikum, yang mana mereka berdalil anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qara'a fi shalah bismillahirrahmanirrahim wa'addaha ayatan walhamdulillahi rabbil alamin isnataini. Hadis datang dari Abu Hurairah, dan yang benar adalah hadis Ummu Salamah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salatnya dengan jahr bismillahirrahmanirrahim. Maka mereka menghitungnya termasuk satu ayat atau ayat bagian dari Al-Fatihah. Adapun alhamdulillahi rabbil alamin, ini ayat yang keduanya. Naam barakallahu fikum. Ini pendapat pertama. Hadis ini kalau ditinjau dari sanad itu ada kelemahan, karena di dalamnya ada Umar bin Harun, atau hadis ini dikeluarkan oleh Ibnul Mundhir dan yang lainnya, dan di dalamnya ada rawi bernama Umar ibnu Harun, yang ini dinyatakan kadzab, yakni rawi yang dusta. Nah, dan yang masyhur datang dari Ummu Salamah. Barakallahu fikum. Dalil yang kedua, mereka menyatakan para sahabat radhiyallahu anhum ketika mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf, maka mereka menetapkan asbatu al-basmalah fil masahif, mereka menetapkan bismillah dalam mushaf-mushaf dihitung ayat 1. Nah, sebenarnya kita lihat dalam mushaf Al-Fatihah ada 7 ayat. 1 bismillahirrahmanirrahim, 2 alhamdulillahirabbil alamin, seterusnya. sehingga mereka menyatakan bismillah bagian dari Al-Qur'an, dari Al-Fatihah, bagian dari Al-Fatihah. Ini pendapat pertama yang menyatakan wajib. Yang kedua, pendapat jumhur ulama, naam, yang menyatakan annaha laysat minal Fatihah, itu bukanlah bagian dari Al-Fatihah. Li'anaha a'la wala ayatan minan ghairiha, dan begitu pula bukan bagian dari ayat pada surat-surat yang lainnya. Naam, pada surat-surat yang lainnya. Wala yajibu qira'atuha fi shalah, sehingga tidak wajib membacanya di dalam salat. Naam, saya tidak membaca langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Ayah, maka ini apa sudah sah, karena bismillah bukanlah bagian dari Al-Fatihah menurut pendapat jumhur. Di mana barakallahu fikum dalil pendapat ini adalah hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan Imam Muslim di nomor hadis 395. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah taala dalam hadis qudsi, Allah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi as-shalah, yang dimaksud Al-Fatihah, karena diantara nama surat Al-Fatihah disebut as-shalah. Al-Fatihah memiliki penamaan yang banyak. Diantara salah satu namanya as-shalah, yaitu shalah. Allah menyatakan qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi salat, yakni surat Al-Fatihah, antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Bagian bagi hamba pertama. Wali abdi masa'ala, naam nisfaini, wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku memiliki hak apa yang dia minta. Sekarang bagian bagi Allah. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu ta'ala hamadani 'abdi. Apabila hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman telah memujiku hambaku. Nah, di sini beliau langsung menyatakan alhamdulillah tidak memulai dengan bismillah. Sehingga Al-Fatihah tidaklah masuk dalam yakni surat Al-Fatihah. Wa idza qala ar-rahmanur rahim, apabila hambaku menyatakan ar-rahmanir rahim, qala Allahu ta'ala, Allah berfirman asna alayya abdi, maka menyanjungku kali kedua hamba-hambaku. Fa idza qala maliki yaumiddin, apabila hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan, qala majadani abdi, telah mengagungkanku hambaku. Maka inilah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bagi dua, yang keempatnya adalah pemisah antara hamba dengan Allah. Allah berfirman, wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi. Inilah pemisah antara aku dan hambaku. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Yakni kita adalah hamba dan dia adalah Allah Rabbul Alamin, yang tempat kita meminta pertolongan kepadanya. Ini pemisah. Adapun hak hamba, wa idza sa'ala wa idza qali abdi masal, maka dia hamba ini mendapatkan apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim, inilah permintaan kita. Hak kita memohon kepada Allah, tunjukkanlah aku siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza li 'abdi wa li 'abdi masala, inilah hak hamba dan bagi hamba mendapatkan apa yang dia minta. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari hadis yang dikeluarkan Imam Muslim ini diterangkan jumhur menunjukkan bahwasanya bismillah tidaklah masuk bagian dalam salat, yakni surat Al-Fatihah tadi. Naam, dan pendapat ini inilah pendapat yang benar. Naam, inilah pendapat yang benar. Dan bahwasanya membaca bismillah tidaklah wajib di dalam sholat, karena bukanlah barakallahu fikum bukanlah bagian dari surat Al-Fatihah. Ini di sana ada dalam Al-Quran lafadz bismillahirrahmanirrahim masuk dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Naml ayat yang ke-29 atau 30. Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang Nabi Sulaiman alaihi salam yang mengirimkan surat ke Malakatis Saba, ratu negeri Saba, mendawakan Islam kepadanya. Maka di sana dikisahkan malah sampainya surat tersebut kepada Malakatus Saba, sesampainya surat tersebut kepada Malakatus Saba, maka dia mengatakan, inni ulqiya ilayya kitabun karim, sesungguhnya telah dilemparkan atau telah sampai kepadaku tulisan yang mulia. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya surat tersebut datang dari Sulaiman, yakni Nabi Sulaiman, dan di dalamnya bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya waqtuni muslimin, janganlah engkau angkuh lagi sombong atas kami, datanglah dalam keadaan engkau sebagai orang yang menerima berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Naam. Lah ini ajakan Islam yang didakwahkan para nabi dan rasul kepada orang-orang yang belum menerima Islam. Mereka memulai surat mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan itulah lafaz bismillah yang masuk bagian dari ayat Al-Qur'an. Adapun yang lainnya ayat maksudnya dalam surat Al-Qur'an. Yang lainnya selain ayat tersebut, maka bismillahirrahmanirrahim bukanlah bagian dari surat dalam Al-Quran. Hanya saja merupakan ayat mustaqillah, ayat tersendiri. Unzilat li fasli bainas suwar, yang diturunkan untuk memisahkan surat yang satu dengan yang lainnya. 6. Berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 788, dan demikian pula Al-Hakim mengeluarkan dalam Mustadrak jilid pertama halaman 231. Dengan sanad yang sahih, Ibnu Abbas menyatakan, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla surati hatta tanazzala alaihi bismillahirrahmanirrahim. Beliau menyatakan dahulu Nabi SAW la ya'rif, tidak mengetahui, fasla baina surah, pemisah antara surat ini dengan itu, tidak mengetahui pemisah surat ini surat itu, sehingga diturunkan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kata para ulama, bismillahirrahmanirrahim ini ayatun mustaqillah, ayat tersendiri yang diturunkan untuk memisahkan antara surat-surat dalam Al-Quran. Maka dengan demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, adalah membaca bismillahirrahmanirrahim ini hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Adalah sunnah bukan wajib. Walaupun sunnah sekalipun, namun tidak sepantasnya untuk ditinggalkan. Dan menguatkan pendapat yang sunnah, pendapat sunnahnya bismillah, hadis Anas bin Malik dan Aisyah radhiyallahu anhum, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai bacaan suratnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Yakni kata Anas bin Malik, salaitu khalfa Rasulillah wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum kanu yastatihuna salatahu bilhamdillahi rabbil alamin, wa fi riwayatin la yusma'u minhu bi bismillahirrahmanirrahim. Kami pernah salat di belakang Rasulullah, demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dahulu mereka semua memulai salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam riwayat tidak terdengar dari mereka Bismillahirrahmanirrahim. Berarti menunjukkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu bukanlah wajib, namun sunnah. Nah, sekarang dengan hadis Anas tadi, kalau begitu membaca Bismillah itu dengan sir atau jahr. Nah, kalau kita ingin membacanya sir atau jahr, maka hadil masalah mimma kasura fihan niza' bainal fuqaha. Nah, permasalahan sir dan apa namanya membacanya lirih atau keras, ini permasalahan yang banyak khilaf di kalangan para ulama fuqaha, sampai-sampai mereka menulis yakni pembahasan khusus dalam buku yang khusus, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Daruqutni, dan Baihaqi, dan Ibnu Mundhir, dan yang lainnya, menulis bab khusus tentang Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca sir, yang lainnya dibaca jahr. Walaupun sunnah, pembahasan kedua bacanya sir atau jahr. Nah, maka terjadi khilaf yang qawi di antara para fuqaha. Barakallahu fikum. Pendapat yang rajih, nah, adalah karena kalau kita melihat dalil-dalil yang ada, perseteruannya kuat. Nah, perseteruannya kuat. Namun ringkasnya yang ada adalah pendapat jumhur ulama, ini adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim ini dengan cara sir, dengan hadis-hadis yang telah lewat. Yani dengan cara sir, Bismillahirrahmanirrahim dengan cara sir, dan tidak harus diperdengarkan oleh orang yang di belakangnya. Mereka yang berpendapat beberapa riwayat yang menguatkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini dibaca dengan keras, diterangkan al-qailu lil-qailina bil jahri ahaditsun katsirah marfu'atun. 6. Orang-orang yang menyatakan harus dibaca keras jahr, 6, dengan suara, mereka berdalil dengan hadis-hadis yang sangat banyak dan marfu'ah, semuanya sampai kepada Rasul. Lakinnaha kulluha mardudah, akan tetapi hadis-hadisnya ditolak. Kenapa demikian ditolak? Wahiya imma maudu'ah, ada yang hadisnya palsu, au wahiyah, atau sangat-sangat lemah riwayatnya. 6. Au laisat mahfudhah, atau yang tidak maudu', tidak lemah, namun ternyata berselisih dengan hadis yang lebih sahih. 6. Yang rawinya lebih kuat. Sehingga dalil-dalil mereka tertolak, dan yang kuat adalah dalil yang mahfud, yang terjaga riwayat yang menyatakan sebagaimana hadis Anas dan Aisyah tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan apa namanya? dengan apa namanya? Dengan sir. Nah, walaupun di sana ada dalil yang disandarkan atau dinisbahkan kepada Abu Hurairah, beliau meriwayatkan atau beliau melakukan sholat mengimami kaum dengan membaca bismillah dengan jahr, sebagian ulama menerangkan ini ijtihad dari beliau. Sebagian yang lain riwayatnya sampai kepada Rasul, akan tetapi ghairu mahfudhah, tidak terjaga, artinya menyelisihi hadis-hadis yang lebih kuat riwayatnya, rawi-rawi yang lebih tinggi derajatnya. Nah, sehingga barakallahu fikum, di sana dirojihkan nam al-israr bil basmalah was-shawab, yaitu melirihkan ucapan bismillah inilah yang benar. Dan jumhur ulama mengatakan wa yukrahul jahru biha indal jumhur al-qailina bil israr. Nam, dan dimakruhkan untuk menjaharkan ucapan bismillah menurut jumhur yang menyatakan dibacanya dengan sir. Dan pendapat ini merupakan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Ibnu Baz, dan Al-Allamah Al-Wadi'i, serta Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Ini tarjih mereka. Difahami sampai di sini? Jadi bismillah, ucapan bismillahirrahmanirrahim hukumnya sunnah dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, hanya saja walaupun sunnah tetap dibaca. Yang kedua, membacanya ini sir atau jahr. Yang rajih adalah sir. Walaupun di sana terjadi perselisihan yang pelik, namun jumhur ulama, demikian para ulama ahlu sunnah kontemporer seperti Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Baz, Al-Imamul Wadi dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya, mereka merojihkan sisi-sisi yang menguatkan tentang bismillah dibaca sir. Naam. Difahami sampai di sini? Tayyib. Bahkan mereka menganggap makruh membaca dengan jahr. Ini hukum asal. Ini hukum asal. Di sini beliau ada sebuah tanbih tentang adanya butuhnya fikih, butuhnya kejelian, butuhnya fatonah, yakni kecerdikan di dalam memahami situasi dan kondisi. Nah, karena perkara ini khilaf yang sangat qawiyah. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, nah, sebagaimana dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 22 halaman 436. Ini dipahami dengan baik. Nah, karena ini sebuah faedah yang azimah, yang sangat agung. Nah, beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan dalam sebagaimana dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 22 halaman 436. Beliau menyatakan wa ma'a hadza, dan bersama dengan ini, fasawabu anna ma la yajharu bihi qad yushra'ul jahru bihi. Naam. Yang benar adalah bahwasanya apa yang tidak dijaharkan dengannya, bacaan yang tidak dijaharkan dengannya, qad yushra'u bihi al jahru, kadangkala disyariatkan untuk dijaharkan, kadang-kadang dijaharkan. Naam. Kenapa? Limaslahatin rajihatin. Karena dalam rangka mencari maslahat yang lebih kuat. Bukan terus-menerus qad yushra'u, kadangkala disyariatkan. Ingat, tidak terus-menerus, namun kadangkala disyariatkan untuk meraih maslahat yang lebih kuat. Contohnya, fayushra'u lil imam ahyanan limisli ta'limil ma'mumin. Disyariatkan bagi imam kadang-kadang, ingat kadang-kadang, dalam rangka semisal untuk mengajarkan pada makmum. Untuk mengajarkan pada makmum, ini kadangkala yang tadinya sir dibaca keras, seperti nanti dalam perbahasan Al-Fatihah. Dalam salat zuhur dan asar kadangkala Rasulullah membaca diperdengarkan kepada para musallin. Kata rawi waqad yujhiru ahyanan, kadangkala diperdengarkan. Dan kita dapatkan a'immah para masyayikh di Yaman, ketika kita belajar, sebagian ketika zuhur membaca akan diperdengarkan, namun tidak jahar. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu. Namun tidak sering, kadang-kadang. Naam. Kadang-kadang demikian. Naam. Lah ini demikian. Wa yazuhu lil musallin an yajharu bil kalimatil yasirah ahyanan. Dan boleh bagi orang yang sholat untuk menjaharkan dengan kalimat-kalimat yang ringan kadang-kadang. Wa yasuhu aidan an yatrukal insanu alafdhala li ta'lifil qulub wajtima'il kalimat. Ini yang pertama, kadangkala untuk maslahat yang kuat, seperti mengajari orang yang sholat di belakangnya. Atau yang kedua, kadangkala dia tinggalkan yang afdol. Mana yang afdol? Melirihkan bismillah, membacanya tidak menjadi bid'ah. Nah, mengkeraskannya tidak menjadi bid'ah. Sehingga kadangkala dia tinggalkan yang afdol dalam rangka ta'liful qulub, melembutkan hati, dan ijtima'il kalimat, menyatukan kalimat muslimin. Ingat, kadang-kadang. Nah, kadang-kadang. Khaufan minat tanfiri amma yasluh, sebab khawatir menjadikan orang lari dengan apa yang seharusnya mereka mendapatkan. Nah, ini juga harus dijelaskan. Intinya yang sunnah yang afdal adalah sir. Nah, barakallahu fikum. Kama tarakan nabiyus, ini dicontohkan yang banyak. Sehingga di sini barakallahu fikum, walihada nasal a'immatu ka Ahmad wa ghairihi ala dhalika bil basmalah. Oleh karena itu Al-Imamu Ahmad dan yang lainnya ini menaskan untuk membaca bismillah. Ngam. Dan juga nam barakallakum kadangkala wa fi waslil witr, dan menyambungkan, yaitu menyambungkan salat witir, tidak diputus 1, 2, 1. Kadangkala langsung 3. Ngam. Atau kadangkala dipisah. Ngam. Kadangkala dipisah, kadangkala disambung 3. Ngam. Wa ghairi dzalika mimma fihi udul anil afdal ilal jaizil maftul. Di antara perkara-perkara yang boleh kita berpindah kepada yang afdol di bawahnya, nah, meninggalkan yang afdol di atas. Artinya ini perlu pelajaran, mana yang afdol, mana yang tidak, karena amalan bertingkat-tingkat. Yang jelas, kalau memang untuk ta'limul musallin atau makmumin, atau untuk maslahat yang rajihah, kita khawatir terpecahnya kalimat. Namun dengan yang muhaqqaq, yang betul-betul terwujud, kalau ditinggalkan bismillah atau tidak dibaca dengan jahr, orang-orang betul-betul pecah. Namun kalau dhon, hanya rasanilah, ini jangan beramal dengan dhon. Namun betul-betul maslahat rajihah. Nam, ini barakallahu fikum. Sehingga kita mendengar dalam sebagian qiraah Fadilatu Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, beliau kelihatannya di awal dakwah beliau membaca bismillah di kampung-kampung yang mereka itu belum menerima. Nah, ini membaca bismillah dengan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin seterusnya. Nah, namun tidak semuanya dibaca dengan keras. Ini dilihat posisi. Nah, saya di sini perlu bagi kita bimbingan dari para ulama kita untuk mengetahui mana yang afdal, mana yang muhaqqaq, yang betul-betul terwujud kekhawatiran yang akan terjadi, mana yang tidak. Tidak sekedar dhon, ah bukanlah, ah barangkalilah, ah khawatirlah. Nah, ini semuanya dhon. Nah, semuanya dhon. Imma di sana waham, yaitu dhonul marjuh. Nah, waham dia. Nah, ini kadangkala demikian. Nah, ini sehingga barakallahu fikum, di sana harus dia itu kembali kepada para imah, para ulama yang mereka rasikh mengetahui ahwalun nas, keadaan manusia. Benarkah di sini kalau kita tidak membaca basmillah manusia lari bubar enggak mau ke masjid? Nah, ternyata tidak. Nah, kalau tidak, kenapa kita tidak memilih yang afdol saja? Nah, malah engkau ajarkan atau pilih yang mafdul hingga akhirnya manusia buta, tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Nah, sehingga di sini ikhwani fillah rahimanakumullah, permasalahan semacam ini barakallahu fikum, terutama pelajaran-pelajaran fikih yang di sana banyak khilaf, yang di sana banyak hal yang banyak tolelir, yaitu yang kita boleh ini boleh itu, tidaklah menjadi pokok dalam pegangan kita, namun yang menjadi pokok kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan bimbingan para ulama sunnah. Ini yang paling pokok. Jangan terus seorang belajar fikih, ketika kita sudah mulai membawakan pendapat-pendapat, akhirnya sudahlah, saya lebih condong pendapat ini. Apa pertimbangan antum? Lebih enak. Nah, ini penyakit yang seperti ini. Inilah yang dikatakan para ulama, man tarakhasa aqwalal ulama tazandak. Orang yang belajar fikih mencari pendapat, dia akan memilih yang paling ringannya. Selalu yang dia pilih yang paling ringan pertimbangannya. Nah, maka lama-lama tazandak, tertanam padanya kezindikan, menolak al-haq, menolak yang benar, menolak yang rajih. Nah, sehingga di sini kita dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya memang sengaja tidak membahas terlalu banyak khilaf para ulama. Nah, namun kelihatannya sudah sedikit demi sedikit kita kenalkan, walaupun belum kita paparkan seluruh dalil-dalil, khawatir belum siap mencerna. Nah, sehingga intinya Di sana yang rajih dari pendapat para ulama tentang bismillah adalah dibaca sir. Dibaca sir. Walaupun kadang-kadang dalam rangka maslahat yang rajihah disarankan untuk dibaca jahr. Namun yang jelas muhaqqaq, betul-betul terwujud maslahat tersebut. Nah, kalau sekedar waham atau dhon demikian, maka di sini ya, kalau sekedar dhon yaitu ma'ahtimalil didul marjuh, maka di sana ya jangan diamalkan. Nah, jangan diamalkan. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ini yang mudah kita ambil. Permasalahan Al-Fatihah di sana ada beberapa masail yang perlu-perlu dan sangat kita ketahui. Namun insya Allah kita tunda dalam pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca dan ada benarnya semata datang dari Allah Ta'ala, kekeliruan dari kami, maka kami pun beristighfar kepada Allah, kemudian meminta maaf kepada antum semuanya. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.